Virus yang kelima, ini sangat menarik. Bisnis tidak bisa membuat Anda sukses. Jangan berpikir bisnis Anda bisa membuat Anda sukses. Orang yang menjalankan bisnislah yang membuat bisnis Anda sukses. Produk tidak bisa membuat bisnis Anda sukses. Orang yang menjual produk Anda yang membuat produk dan bisnis Anda sukses. Maka fokus membangun bisnis tanpa fokus membangun karakter manusianya sama dengan Anda membunuh bisnis Anda sendiri. Akhirnya Anda memiliki manusia-manusia yang memiliki karakter yang tidak sejalan dengan Anda dan akhirnya merusak reputasi bisnis Anda. Tips untuk virus kelima, ciptakan karakter manusia yang fantastik, yang efektif, sehingga orang-orang ini akan dengan senang hati membangun bisnis Anda, sehingga bisnis Anda bisa berjalan walaupun Anda tidak ada di dalamnya. Virus yang keenam, bisnis dimulai tanpa blueprint. Saya ingin Anda membayangkan Anda membangun rumah tanpa gambar. Gambarnya itu hanya ada di kepala Anda, dan di kepala Anda, Anda sudah tahu Anda ingin membangun rumah 2 tingkat, 1000 meter, dengan luas 1 hektar, ada kolam renang, kamarnya 15, kemudian ada spa-nya, ya, Anda tahu semua. Pertanyaan saya, kalau blueprint itu tidak pernah di-share atau diberikan, dilihatkan, diperlihatkan kepada tukang bangunannya, ya, kemudian arsiteknya, kemudian mandornya, apa yang terjadi dengan rumah tersebut? Bisa jadi, bisa nggak jadi? Mungkin bisa jadi, tapi apakah jadinya sesuai dengan apa yang Anda inginkan? Belum tentu. Jadinya cepat atau lambat? Mungkin lebih lambat. Anda sangat sibuk atau sangat santai? Yang pasti sangat sibuk. Kenapa? Karena semua instruksi datang dari satu orang. Nah, startup business justru sangat wajib memiliki rancangan yang detail. Visi harus jelas agar penerus bisnis tersebut bisa menjalankan bisnis walaupun Anda tidak ada di dalamnya. Virus nomor 7, saat Anda mulai bisnis, mentang-mentang cost masih murah, mentang-mentang biaya Anda masih kecil, harga dipakai untuk alat saingan. Kalau Anda hidup karena harga atau harga murah, maka Anda akan mati juga karena harga murah. Bersaing harga sejauh ini memang cara tercepat untuk bangkrut. Tidak punya alternatif strategi, akhirnya harga dijadikan alat untuk bersaing. Pertanyaan saya sangat-sangat sederhana. Siapa yang mengajarkan customer untuk tawar-menawar? Apakah customer itu sendiri yang punya sifat tawar-menawar? Atau karena business owner-nya yang mengajarkan customer untuk tawar-menawar? Karena ada bisnis yang tidak bisa ditawar dan tetap ramai dikunjungi oleh customer. Ada bisnis yang harus tawar-menawar, ramai juga dikunjungi oleh customer. Saya sering memberikan ilustrasi, kalau Anda makan ke restoran, ada nggak makan di restoran yang bayar dulu, baru makan? Ada. Ada nggak restoran yang makan dulu, baru bayar? Ada. Siapa yang menentukan? Yes, pengusaha itu sendiri. Tugas saya hari ini adalah mengajarkan Anda agar Anda bisa memiliki profit margin yang jauh lebih besar dengan omset yang sekarang. Maka virus nomor 7, hati-hati jika Anda ingin bersaing atau jika Anda ingin memutuskan untuk menurunkan harga.